dan pala bercampur. Tapi kita perlu hidup, kita perlu terus hidup. Terima kasih Tuan dan Nyonya, doa selamat kami pohonkan pada Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, hey. Mungkin kita akan temui kebahagiaan di Kuala Lumpur, dan mungkin kita akan kecewa. Mungkin kita akan jadi kaya dalam lumpur. Mungkin kita akan terpedaya. Perlu terus hidup. Oh, terima kasih Tuan dan Nyonya. Oh, doa selamat kami pohonkan pada Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Yeah.